Pagi, sayang. Bangun dong, udah siang tahu. Kamu hari ini jadi pergi? Kayaknya sih jadi. Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke? Iya. Aku berangkat dulu ya. Ya sayang. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu. Jauh dariku, kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku, hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana. Setia akan ku jaga. Ujung kepala, aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, takkan berhenti. Sehidup semati.